Ya, 176 Radio Al-Hidayah FM, Media Dakwah Menjadi Nukhuah yang mudara dari Negeri Al-Hidayah Lantai 3 di Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. Ya, langsung aja kita menuju Masjid Jami Al-Hidayah Solo Baru untuk mengikuti pengajian rutin Senin malam. Untuk malam hari ini bersama Bapak Kiai Haji Ali Naharuzurur, pengasuh Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta. Dan seluruh kru yang bertugas pada kesempatan malam hari ini mengucapkan selamat menyimak dan mengikuti. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari pengajian tersebut. Akhirnya, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila afdhali thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mapan saringin mune. rekot lemari pade ugo hakikat manjing rasane ugo hakikat manjing rasane Al-Quran qadim wa yumino ya tanpa tinulis iso diwaca iku wajangan turu waskito tentangan cepake injaro tentangan cepake Sane ora kesasar

أمين. وهدنا الحسنى عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتتئا من الشكر الجميل مطايا أصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية الممتكن في الغرر الكريمة والجبال وأستمنح الله تعالى رضوانا يحس الإطرة الطاهرة النبوية ويؤم الصحابة والأتباع وموالا وأستجدي هداية لسلوك السبل الوادحة الجلية وحفظا من الغواية في حطات الخطأ وخطا وأنصر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا نادما من النسب الشريف إكدن تحل المشامع بحلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عجل اللهم قبره الكريم بعرف سليم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ظهر الدين المؤيد بدور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بدور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله وسلم وبارك عليه. وبعض فأقوله سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه صيبة الحمد خمدت خصاله الثانية اللهم صل عليه ابن حاسم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء العليا اللهم صل عليه ابن قسي واسمه مجمع سمي بقسي لتقاسيه في بلاد قضاة القاسية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فحر واسمه قريس وإليه تنسب البطون وما فوقه كناني كما جعلها إليه الكثير وارتضى ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن هزيمة ابن مرزقة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمي في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله تعالى ولبى ابن مدر ابن نسار ابن معد ابن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة الثانية ورفوه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وعبا وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النشبية إلى الزبيه إسماعيل نسبته وهو منتمى وعظم به من عقد تعلقت كواكب الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى لا إله إلا الله أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني وروى حافظ الإله حافظ الإله حافظ الإله حافظ الإله وقرى وفي الأجر ذل المور Aku جعان وجت مارا ربي فاجعا مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني أدي من الطائفة النجارية ومكش فيهم شهرا شكيما يعانون سقمه وسقواه ولما تم من حمله على الراجه 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينزلي عنه صدا حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخرخ المخاض فلدته صلى الله عليه وسلم نهورا يجلى على وسلم صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا واغتفى منا النور مثل حسنك ما رأينا خطويا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا Oh! كالسمسك منك مضيء أصفرت أنه ليلة وراء اللهم صل ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء اللهم صل عليه يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء اللهم صل عليه وعتت قومها بأفضل مما هملت قبل مريم العذراء اللهم صل عليه مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء اللهم صل عليه وتوالت بسر الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الحنان اللهم صل عليه هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية اللهم صل عليه فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عجل اللهم طهره الكريم بألف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله بدن بولان بدن koyorino tambulane sing awe awe padang bulan padange koyorino koyorino rembulane sing awe awe ojo turu sore hey kene tak critani kanggo sepo mengko sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore dino ojo lali lunga ngaji Kontara Kiai Guru Kang Pinuji Guru Kang Pinuji Iki Dino Iki Dino Ojo lali Lungo ngaji Lungo ngaji Kang Kontara Kiai Guru Kang Pinuji Kiai Guru Kang Pinuji Enggal siro ora gampang kapucu setan insya Allah kita menang langkah berjalan insya Allah kita menang langkah berjalan lamun wong tua keliru mimpine alamat bakal keton murine alamat keton murine wong tua loro mundur engar sopangera anak putune rame-rame rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan wong tua loro ing jero kubur anyandang susah anyandang susah sapa mirsani putra putrine dapat sabelan wong tua loro ing jero kubur anyandang susah sapa mirsani putra putrine ora ibadah kanthi arep-arep yo iku turune Roma jebulkan teko jebulkan teko nambahi fitnah jebulkan teko jebulkan teko nambahi fitnah zaman kebungkur ono jaman-jaman buntutan esok-esok rame-rame loro ramalan loro ramalan zaman kebungkur ono jaman-jaman buntutan esok-esok rame-rame loro ramalan loro ramalan gambar kucing dikira gambar masa wengi diputar wengi diputar rato wong edan wengi diputar kurang puas loro ramalan wong ora waras wong ora waras dadi takonan kurang puas loro ramalan dadi takona, dadi takoni, guyu cekakan, jebul kang takon, jebul kang takon, wis ketularan, jebul kang takon, jebul kang takon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin mubtahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daiman fi tabi min kullah wa ana 'ani masabih. Allahumma ya basdal jadain bil 'adiyah ya man idza rufi'at ilahi yaqbul 'abdi gaba' ya man tarazaha bi dhati wa sifatihi al ahadiyah an aga yakuna lahu biha nadhairu ashbah ya man tanatarda fil qa'i wal qadi wal azaliyah ya man la yarju wa la yarja ghayruhu wa la yu'amalu 'ala سواه يا من استرد الآدم إلى قدرته القيومية وأرسدت بفضله من استرسده واستهداه نسألك اللهم بنعورك القدسية الذي أزحت بين ظلمات الساكت جاه وتنمصل إليك بسراب ذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه بآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذي بدأ نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة سريعته أولي المناقب والخشوش الذين استبصروا بنعمة وفضل من الله أنطبلوا فقنا فقنا بالأول بالأقوال والأعمال لإخلاص نية وتنزها لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه مدخلصنا من أسرير الشهوة والأضواء القلبية مدحقيق لنا من الآمل ما بك ظننا وتكبينا كل مد رحمة وبرية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتدعينا وتدني لنا من حسن اليقين قطعا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وعززه وسره وعيه وتسهل لنا من صالح الأعمال مع جاذرة ودعم جمعنا هذا من خزائن منا بها السنية برحمة ماتك وفرت ما تديم عمن سبك قنا اللهم إنك جعلت لكل شائل مقاما ومزية ولكل رج ما عمله فيك رجاء وقد سألناك رجين ووالباك لدنيا وحقق لنا ما منك رجونا اللهم أمن رعاتي وأصلح الرعاة والرعية وعظيم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجره اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام أن آمنه الرخيه وبسقينا غيث يعوم سياب سياب سيبه السبب سب سب سب وربا واغفر لي ناسحتي هذه البرود المباب محبرة المولدية سيدنا جعبر من إلى البرزنجي نسبته ومندمع وأقق له البوز بقربك ورجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكناه واصدر له عيبه وعززه وصره وعيه وكاتبها وقارئها ومن أصاخ إليها سمعه وأصغاه اللهم صل وسلم على أول قابل لتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آل وأصحابه ومن نصره وولاه ما سفينت الأذان من مسفه ذرية ذري بأقراض جوهرية وتحلت صدور المحاب للمنيبة بعقود خلاه وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Guru kita semua Romo Kiai Haji Ali Naharus Surur Bahlim dan para tokoh masyarakat, para jamaah dan para pendengar radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita alhamdulillah istiqamah setiap hari Senin di masjid ini mulai tahun 2003 alhamdulillah. Semoga kita bisa istiqamah sampai kiamat insyaallah. Salawat serta salam semoga dapat selalu kita ucapkan, kita dengungkan, entah itu secara berjamaah, entah itu sendiri-sendiri, yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan pengajian terdekat majelis pengajian akbar Majelis Al-Hidayah. Dicatat ya. 1 besok hari Jumat pengajian akbar bersama Majelis Al-Hidayah Kecamatan Gatak bertempat di Masjid Nur Huda. Ini kayaknya yang ada SMP-nya itu kayaknya. Masjid Nur Huda, Desa Kerajan, Kecamatan Gatak, tanggal 28 September, hari Jumat besok, insyaallah bersama saya dan bersama Al-Habib Soleh Al-Jufri, pimpinan Pondok Pesantren Darul Mustafa, Karang Pandan, Karanganyar. Dicatat hari Jumat besok, bersama saya dan Habib Soleh Al-Jufri, Jumat. Hari Ahad pagi, tanggal 30, jangan lupa, di halaman Carrefour Solo Baru, insyaallah bersama saya dan bersama Romo Kiai Haji Yazid Bustami, Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur, jam 6 sampai jam 8 pagi. Ya tadi tanggal 28 ya, biasa pada Isya rutinan Kecamatan Gatak malam Setu Legi. Di Kecamatan Gatak malam Setu Legi bersama saya dan Habib Soleh Al-Jufri, terus halaman Carrefour setiap Ahad Pahing bersama saya dan insyaallah juga bersama Kiai Haji Yazid Bustami dari Pasuruan. Itu minggunya. Terus Seninnya di sini nanti minggu depan insyaallah bersama Romo Kiai Haji Abdullah Saad. Minggu depan Gustullah. Terus Selasanya pengajian akbar majelis Semaan Quran di Masjid Besar Baitul Makmur Solo Baru, insyaallah biasa rutinan bersama Romo Kiai Haji Adib Zain dan Romo Kiai Haji Abdul Karim Ahmad Mustafa Al-Hafid. Itu beberapa pengumuman. Terus nanti Garda Gerakan Pemuda Al-Hidayah pengajian akbarnya jatuh pada tanggal 9 Oktober nanti di Kelurahan Gatak, jadi di timur ini, timur Bunda Solo Baru, di sepanjang jalan di situ nanti ya. di belakang X Atrium Solo tanggal 9 Oktober. Pengajian Gerakan Pemuda Al-Hidayah. Nanti insyaallah pembicaranya Romo Ki Haji Abdullah Sa'ad dan saya insyaallah. Itu beberapa pengajian terdekat kita Majelis Al-Hidayah. Minggu ini ada hari Jumat di Ngata. Terus ada Jumat malam Sabtu, ada Ahad pagi di Carrefour, Seninnya di sini, Selasanya di Baitul Makmur Solo Baru. Itu beberapa informasi pengajian Majelis Al-Hidayah. Terus ini ada rutinan Majelis Yasin wa Tahlil Al-Hidayah bersama Al-Habib Hasan bin Zain Al-Idrus hari Ahad 7 Oktober. Wah, suwe gitu 7 Oktober diumumke. Lali iki. Suwe-suwe ini rasa diumumke. Diumumke sok Senin depan ya. Bertempat di Kampung Pantirejo Grogol Sukoharjo. Selatan Pasar Grogol. Ini rutinan Majelis Yasin Tahlil Al-Hidayah. Itu beberapa tanggal 7 Oktober. Pokoknya kalau kurang jelas bisa tanya di Radio Al-Hidayah FM insyaallah. Terdekat Jumat sama Minggu pagi ya di halaman Carrefour Solo Baru. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili Majelis Al-Hidayah, mewakili Masjid Jami Al-Hidayah, mewakili Radio Al-Hidayah FM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerauhan panjenengan semua. Dan saya betul-betul mohon maaf segala kekurangan, apa-apa yang kurang, apa-apa yang salah, betul-betul mohon dimaafkan. Demikian dari saya. Pada malam hari ini, subhanallah, saya tuh ingat kalau ketemu sama Ki Ali Nahar ini, ingat sama beliau, guru kita semua yang ngajar di masjid ini sebulan sekali selama 2 tahun, 2,5 tahun kalau gak salah, abah beliau, yaitu Romo Ki Haji Naharus Surur. Bahkan kalau tidak salah 2 bulan sebelum beliau dipanggil oleh Allah masih sempat berceramah di Masjid Jami Al-Hidayah ini. Dulu beliau itu ceramah di masjid ini setiap Senin pertama. Jadi setiap Senin pertama dulu di Masjid Jami Al-Hidayah ini adalah abah dari beliau, Romo Kyai Haji Ali Nahrus Surur, yaitu Romo Kyai Haji Nahrus Surur, pimpinan Pondok Pesantren Takmirul Islam Surakarta. Semoga insyaallah lah orang-orang soleh akan selalu melihat kita insyaallah. Semoga kita menjadi orang-orang yang mampu menggembirakan kepada guru-guru kita, apabila dipandang oleh guru-guru kita dapat menunjukkan hati mereka insyaallah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian mengira orang-orang soleh itu meninggal, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, mereka itu sebenarnya tetap hidup di sisi Allah dan bahkan mereka selalu mendapatkan rezeki. Surah Al-Imran ayat 169. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara yang selanjutnya pengajian yang disampaikan oleh beliau Romo Ki Haji Ali Nahrus Surur, kepada beliau waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila alihi wa azwaji wa zurriyatihi jami'ah wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin alaihimu salatu wassalamu ajma'in wa ila jami'i ashabihi ridwanullahi ta'ala anhum ajma'in wa ila jami'i malaikatillahi ta'ala al-mukramin wa ila jami'i awliya'illahi ta'ala al-muqarrabin wa ila umumil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi masyariqil ardi wa maghribiha al-ahya'in wal amwat khususan li'abaina wali ummahatina wali ajdadina wali jaddatina wali ahmamina wali ammatina wali akhwalina wali khalatina wali asdiqaina wa masyaykhina wali man lahu hukukun alayna walana wali ahlina wali abnaina wali zurriyatina wa nas'alullaha ta'ala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Wa khususan muassis muammir hadzal masjid, para-para sesepuh, bini sepuh, pendiri jamaah yang terlibat langsung maupun tidak langsung di dalam memakmurkan Masjid Al-Hidayah, begitu juga majlis Salawat Al-Hidayah menika dari para sesepuh bini sepuh kita, khususan yang sudah wafat. Mudah-mudahan masjid ini, majlis ini, ta'lim ini mudah-mudahan selamanya menjadi amal jariah untuk beliau-beliau. Dan suatu saat nanti kita wafat, mudah-mudahan kita juga mendapatkan amal jariah dari apa yang sudah kita upayakan selama ini, insyaallah. Ala hadziniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Niki kula ngagem basa Jawa napa ngagem basa Inggris niku. Ngagem basa Jawa kula kurang saged alus. Ngagem bahasa Inggris nggih mboten saged. Nggih pun campuran ngoten mawon. Nggih sok kadang Jawa, sok kadang Cina, sok kadang Inggris. Pun bismillah. Fa insyaallah mboten dangu, mugi-mugi jam setengah sepuluh sudah selesai pol seperempat jam. Karena itulah yang selalu dicontohkan oleh beliau almarhum guru kita, ya bapak kita, Romo Kyai Al-Haj Naharus Surur. Le, nek ngomong rasa hakeh-hakeh, sitik ceto. Begitu pula yang selalu dinasihatkan oleh Rasul, khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan, penjelasan, keterangan sitik ning cetha. Daripada ngombro-ombro ora cetha, malah luput dari sasaran. Bahkan mungkin orang yang tadi bingung ingin mendapatkan tabayun karena terlalu panjang lebar malah tambah bingung. Arah ke Solo Baru mana mas? Arah ke Solo Baru. Oh ya, panjenengan tahu Surabaya. Loh, malah ditekoni. Ya, dari Surabaya itu panjenengan ngulon 12. Padahal posisinya di Solo. Kok ditanya Solo Baru jawabannya dari Surabaya, ini ngomblong-ngomblong. Insyaallah singkat. Bapak ibu sekalian rahimakumullah, saya tidak jauh-jauh, saya hanya ingin matur apa yang ada di depan panjenengan, tertulis di atas panjenengan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang yang beriman, hendaklah kalian semua melihat, mengenang kembali, ngati-ati, ngiling-ngiling apa sing wis mbok lakoni. Ligot untuk hari esok. Para rawuh wong Jawa ngarani sapa nandur bakal ngunduh. Nandur pari, metik, gabah. Ngoten nggih. Nandur pelem, metik, mangga. Dalam bahasa Indonesia ada juga istilah siapa menabur angin akan menuai badai. Ini istilah rodok kerennya begitu. Siapa menabur angin akan menuai badai. Siapa menyulut api pasti akan terkena asap. Oke, pasti itu. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Oleh Allah Subhanahu wa taala kita diingatkan. Tengok-tengoklah apa yang sudah kamu perbuat. Juga dengan kata lain, apa yang akan Anda perbuat, pikiran dhisik. Kira-kirane sesuk-suk mben dengan apa yang Anda perbuat ini, bagaimana hasilnya? Para rawuh sedaya rahimakumullah. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang tertulis di atasnya lagi. Wa aqimish sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah al-fahsya, hal-hal yang sifatnya keji. Wal mungkar. Dirikanlah salat, laksanakanlah salat. Artinya apa? Laksanakanlah salat yang benar. Salat yang benar adalah salat yang ikhlas, salat yang memenuhi kriteria, syarat dan rukunnya. Ini salat yang benar. Salat yang benar inilah tanha anil fahsya, mencegah dari hal-hal yang fahsya. Bagaimana perbuatan-perbuatan keji ini bisa dihindari kalau sholatnya tidak benar? Bagaimana sholatnya dianggap benar? Lawang bismillah wera gelem nganggu. Gampang ngatane. Ini gandeng rentengnya gitu. Bagaimana sholatnya akan benar kalau bismillah saja tidak mau memakai? Sebab bismillah tidak dipakai di dalam sholat, al-fatihahnya tidak sah. Padahal al-fatihah termasuk rukun di dalam sholat. Bagaimana sholatnya bisa mencegah fahsya wal mungkar kalau sholatnya tidak benar? Lah bagaimana sholatnya bisa benar? Lah wong sholat usrek terus. Ada toh orang tuh nyuwun pangapunten, sholat kok gerayang-gerayang sikil niku. Masya Allah. Usrek lan ngusreke. Ora mung usrek dhewe, ngusreke liyane. Mek grayang-grayang sikil wis kecekel, tangan genti grayang-grayang, sithik-sithik kukur-kukur, sithik-sithik wah, obah terus. Wis wayahe rampung driji ya cek diobahke neh lho. Ya semonggo wae nek wong ya karepmu dhewe kok nggih ta. Sebab bab masalah sholat menika urusane awake dhewe karo Gusti Allah. Nafsi-nafsi. Kuwi arep sholat model piye sak karepmu, tanggung jawabmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten to nggih? Kuwi arep sholat model jejeg, miring, jengking sak karepmu. Urusanmu karo Gusti Allah. Tanggung jawabmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan saya sholat dengan model saya. Nggih to? Aja kabeh kon kaya modelmu. Nek kon kaya modelmu dadine model-model. Nggih ta? Lah kowe model, aku ya model. Ah model-model. Maka biarkan saya dengan model saya. Kalau Anda merasa yakin bahwasanya sholat Anda sesuai dengan sholatnya Rasul, saya hargai. Sebab saya pun juga yakin sholat saya sesuai dengan sholatnya Rasul. Penak tong nggih nek ngoten nggih. Allahu Akbar sing siji jejeg anteng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Penak. Iki Allahu Akbar rodok miring buka wong. Soale sikile ra iso cepak ombo adi kan rodok miring. Jelalah sing siji sandinge cilik, sing siji sandinge lemu gedhe adi kan miring. Sing siji salate jejeg anteng tumak ninah, sing siji miring usrek tanpa bismillah, monggo engko salame bareng metu ke masjid ya bareng pun penak to nggih. Nggih. Nanti urusan masing-masing kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana salat ini bisa benar kalau syarat rukunnya tidak tercukupi, padahal termasuk rukun salat adalah at-tumakninah. Tumakninah niku anteng. Salat tok mung watuk, tangan kukar kukur rono rene. Saestu masyaallah di salate apa to ya ya. Jangankan salat. Para sahabat nek Kanjeng Nabi wis genah khusuknya masya Allah dengan patung pantung Solo Baru niki sing pantung wayang to nggih niku sak jek jumblek ra tau obah. Salatnya para sahabat niku Allahu Akbar klek mendel niku bom meledak mendel melek swarga nggih to. Apalagi di dalam sholat, para sahabat menika di dalam majlis taklim bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngendikan para sahabat menika sami mendel midhangetaken mendengarkan dengan baik, anteng berdiam diri tanpa gerak ngantos burung-burung merpati menika mencelok wonten nginggil mustakanipun plek para sahabat. Dikira tarangan. Ngeten iki kaya petarangan doro ta nggih. Dikira susuh. Burung merpati menika celek wonten nginggil mustaka ngendok. Karena dikiranya itu tempat sarang yang bisa dipakai untuk bersarang burung merpati. Jebul menika mustakanipun para sahabat. Ini dalam kondisi taklim, bukan dalam kondisi sholat. Nek taklim wae khusuke kaya ngono, ndak kaya ngopo di dalam sholat. Mula nek saiki nek wong model sholate ngono usrek kuwi sing mbok tiru sapa to ya? Ah ya wis nafsi, ngoten mawon nggih ta? Mila, bagaimana sholat ini bisa tanha anil fahsya wal mungkar? Lah nek sholate kaya ngono. Nah terus piye nek ngono? Mula sapa salate apik metil hasil ya sing A, sing apik. Salate miring hasile ya salat miring, salate jejeg ya hasile salat jejeg. Salate tumakninah nggih hasile salat sing tumakninah. Wal tandur nafsu ma qaddamat liwat. Salatmu piye? Sesuk bakal mbok petik lho hasile salat. Nggih ta? Mahabbahmu karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piye? Wong salwangsul kula aturaken gumunke kok wong sakniki. Masih 5 menit. Gumunke wong sakniki niku. Nabine dinyek nesu, nggih ta? Ning nabine dipuji ya nesu. Aja piye. Loh, saestu menika nabine dinyek sing ngenyek bunuh. Wow, bengokane tenggeladak ngoten niku. Siapa berani menghina nabi? Bunuh. Wah. ning bareng enten wong muji nabi neraka. Lho iki piye toh? Lah iki sing ning swarga sapa? Masya Allah. Ini keblinger. Para rawuh sedaya rahimakumullah. Bukannya kita tidak mencintai Rasul, sangat kita mencintai Rasul. Saking cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah lepas lisan kita ini membaca solawat, menyebut nama beliau. Tidak pernah lepas lisan kita, apalagi ingatan hati kita. Saking cintane. Wong-wong kuwi cintane nek no, pas dinyek ngetokke kaya-kaya cinta. Para rawuh. Mbuh, piye ya nek kok gagas-gagas lho iki bingung dhewe malah. Walah ngger. Tidak pernah sejarah mencatat Rasulullah dihina dan Rasulullah marah. Tidak pernah ada sejarah mencatat Rasulullah tatkala dihina dan Rasulullah marah. Jangankan mung dinyek, ora cuwil. Bahkan ada orang-orang kafir yang berupaya keras membunuh Rasul pun. Sampai di hadapan Rasul pun. Bahkan sudah tunduk di depan Rasul pun. Rasulullah tidak marah sama sekali. Poneh mung dinyek. Rasulullah ora nesu kok kowe ngamuk iki ngopo? Bukan begitu cara menampakkan cintanya dengan Rasul. Juga bukan berarti kita tidak marah tatkala Rasul dihina. Marah kita semua. Panas hati kita, emosi kita. Jujur saja. Hati kita semua marah tatkala Rasulullah dihina. Hati kita marah tatkala Rasulullah direndahkan oleh orang-orang kafir. Sangat marah. Tapi kemarahan kita, mari kita tunjukkan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah. Orang yang menghinakan Rasul, orang yang merendahkan Rasul adalah orang-orang kafir yang jelek. Mereka punya perilaku jelek. Kalau kejelekan mereka kita balas dengan kejelekan, berarti kita pun juga orang-orang yang punya perilaku jelek. Bedane nang endi? Mereka menghina kita, balas kita menghina mereka. Balas mereka menghina kita, balas kita menghina mereka. Akhirnya saling menghina satu dengan yang lain tanpa dasar ilmu. Bahkan itu sudah menyalahi apa yang telah Allah firmankan. Jangan sekali-kali menghina apa yang disembah oleh orang-orang, oleh mereka. Sebab kalau Anda menghina sesembahan mereka, Tuhan-Tuhan mereka, apa keyakinan mereka. Janganlah engkau menghina apa yang menjadi keyakinan orang lain. Sebab kalau engkau menghina keyakinan orang lain, maka orang lain pun akan menghina keyakinanmu. Akan menghina Tuhanmu. Akan menghina nabimu. Akan menghina kitabmu. Mereka menghina karena ketidaktahuan mereka. Nyun ngapunten, asring kula wong Sawangsul kula aturaken. Kita menghina orang lain, pasti balik ke penghinaan itu pada diri kita. Kula alin dilalah anake Pak Nahar. Dilalah jamaah wonten pondok menika nggih kados wonten mriki sarang-sarang selawatan. Wong mawon nyuwun ngapunten jamaah kula niku mboten kados panjenengan seragam putih-putih kabeh. Jamaah kula nggih baduak-baduak ngoten niku wis. Wis anake kaya ngono bejo niki wis sasoni menika pikantuk jamaah sing wis nurut-nurut menika masyaallah. Kecoh sangat kepengin kula nggih entuk kados panjenengan-panjenengan ngoten niku ning entuk turan-turan ya wis. Enake mung kaya ngono. Panjenengan dipoles sithik wis kempling ngene iki wis getok meji wis mleyok mawon. Sing teko mantan maling, teko mantan copet, teko mantan rampok, teko mantan bandar, teko mantan morfinis, teko mantan utawa mantan teko polisi deserse. Lah. Pecatan jebulane. Saiki lara do apik sithik pecatan polisi walah nger. Ya wis. Umpami menika. Teko calon jamaah siji maling, mantan maling. Umpama, maling kowe. Bapakmu maling to? Kok kowe maling apa bapakmu ya maling? Mboten nak Ustaz. Lah kok kowe maling? Berarti bapakmu maling kowe. Ah, genah bapakmu maling kowe. Mboten Ustaz. Ah, yakin aku bapakmu maling. Mboten Ustaz kok ngenyek kula terus to? Nek nyen ngenyek bapak kula maling, bapak njenengan nggih maling. Lho. Pak Nahar wis dikubur ora ngerti apa-apa katut dinyek, nggih mboten? Inilah logikanya. Beliau Ustaz Nahar yang sudah dikubur tidak tahu apa-apa tentang kelakuan kita, melu-melu dinyek. Ikut dihinakan. Asor toh derajatipun. Siapa yang asor? Kita yang berbuat. Panjenengan menghina keyakinan orang lain. Maaf-maaf kalau panjenengan menghina sesembahan orang lain. Maka orang lain pun akan menghina apa yang kita sembah. Padahal yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak pantas orang menghina Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang itu menghina Allah karena ulah kita telah menghina mereka. Terus sapa sing disalahke? Ya awake dhewe to nggih. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Mula nek tandang gawe ngati-ati. Apa yang akan Anda kerjakan, apa yang sudah Anda kerjakan dan apa yang akan Anda kerjakan. Ingat sesuk sukben bakal datang suatu masa hasilnya akan kita petik. Baik yang kita tandur, baik yang kita tanam, maka kebaikan pula yang kita hasilkan. Keburukan yang kita tanam, maka keburukan pula yang kita hasilkan. Na'udzubillah min dzalik abadan daiman. Mula mumpung isih urip, rasah gagas wong sing ra gelem selawatan, tutupe selawatan, aku arep nandur selawat. Nggih to? Ora gelem selawatan ora pateken. Nggih to? Aku ya ora ngepek mantu kowe. Pun ngoten mawon. Mula bu nggih nek pados mantu niki sing remen selawatan menika ganteng-ganteng menika. Nek angel ya milih ustate ra apa-apa. Tegese nyulun tulung kula mengki kula jodohke ngoten le. Para rawuh sedaya rahimakumullah. Ini ayo bismillah kita nandur selawatan. Ayo nandur tasbih. Ayo nandur alhamdulillah. Ayo nandur takbir. Ayo nandur innalillah. Ayo nandur la haula wala quwata illa billah. Ayo nandur Masya Allah. Ayo nandur astagfirullah. Ayo nandur subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ayo nandur subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ayo nandur silaturahim. Ayo nandur katresnan. Ayo nandur welas asih. Ayo nandur pitulungan marang liyan. Aja sing ditandur mung rono mentung rono mentung. Rono ngropyok rono ngropyok. Rono ngebom, rono ngebom, ora cucuk. Sok ben undu-unduane sumbu. Gitu. Bukan berarti kita tidak setuju dengan perjuangan. Kita orang pertama pelopor perjuangan. Harus. Bukan berarti kita orang-orang yang tidak berani. Kita orang Islam wajib menjadi seorang pemberani. Wong Islam itu jireh dosa. Haram hukumnya wong Islam kok jireh. Wong Islam itu wajib kendel fardhu ain. Ora kena wong Islam jireh ora kena. Dosa. Kita pelopor perjuangan. Ning berjuang niku ya sing tepat. nandur pari ning Jalan Samaryadi. Tidak kebo. Iya toh. Enten kebo mboten niku. Enten kebo Kiai Slamet niku asok. Nandur pari ya ning tengah sawah. Empan papan. Berjuang, oke. Berjuang di segala tempat, oke. Di segala tempat. Apakah kemudian alasan berjuang di segala tempat kemudian model perjuangannya kudu podo? Tidak. Karena menanam itu baik. Karena menanam padi itu baik. Apakah kemudian di semua tempat mesti menanam padi? Tidak. Dicocokke karo panggonane. Panjenengan wonten kutub utara menika nandur pari. Metune prongkolan. Gitu. Dicocokke. Panjenengan wonten Tawangmangu nandur stroberi cocok. Panjenengan wonten Solo nandur stroberi ora tukul. Kalau pernah tumku bibit stroberi ada 50 polybag. Wah, kok nek panen nyenengke iki. Kalau tandur teng Solo alo-alo-alo mengret-mengret-mengret. Jari nandur stroberi iki apik iki vitamin C. Dhuwur banget lah kok kaya ngene. Oh, tidak empan papan. Tidak pas tempatnya. Perjuangan oke. Sesuai dengan tempat dan lahan, sesuai dengan situasi. Bengok Allahu Akbar. Monggo keras-keras, monggo di dalam kancah peperangan, monggo. Panjenengan bengok Allahu Akbar nang tengah gladak. Tilang polisi nyaingi semritane polisi nggih to. Polisi arep nilang ra sida gara-gara bengok perkewo. Anda angkat senjata di tengah-tengah peperangan itu pas. Anda memegang pena di tengah-tengah anak-anak sekolah pas. Anak-anak guru masuk kelas bawa senjata AK-47. Wow, rapas. Bawa garisan, pulpen, buku tulis. Ini berjuang. Panjenengan mlebet kantor bawa pacul. Macul bosmu apa piye? Ora pas. Loh, saya ingin nandur. Saya ingin bercocok tanam. Apa itu tidak baik? Baik sekali. Bukan di sini tempatnya. Kalau Anda pegang pancul, ayo ke kebon, ayo ke sawah. Tak ngoten to nggih? Maka wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Hati-hati yo. Apa yang Anda kerjakan sekarang, apa yang Anda kerjakan besok, apa yang Anda kerjakan lusa, suatu saat nanti kita akan memetik hasilnya. Nek dikandani kok yo diangel. Tegur malih dening Allah, wattaqullah. Heh, ngati-ati yo kowe iki. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa penafsiran yang lazim. Piye to kowe iki? Ngati-ati yo. Takutlah pada Allah, bertakwalah pada Allah. Nek kowe nekat, lho, hasile ya kaya ngono kuwi. Ning alam dunya wae wis ora selamat. Apa meneh ning alam akhirat. Maaf ini para pendengar Radio Hidayah yang di rumah ini saya menggunakan bahasa Mandarin ini paham enggak ya? Ya mudah-mudahan paham saya khusnuzan para pendengar Radio Hidayah di rumah masing-masing beliau-beliau orang-orang cerdas insyaallah. Sehingga dapat memahami bahasa saya yang campur aduk ini insyaallah dengan baik mudah-mudahan. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh sedaya rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang berhati-hati di dalam setiap langkah dan tindakan. Setiap langkah dan tindakan kita mudah-mudahan dipernahke karo Gusti Allah sing apik, sing halal, sing barokah. Yang mudah-mudahan cocok dan nyocoki kalih menapa ingkang dipun contohaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mahabbah kita cara menampakkan mahabbah kita kepada Rasul. Mudah-mudahan diterima oleh Rasul, menjadi ridhonya Rasul. Dengan ridhonya Rasul, menjadi ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, selamat kita semua fid dunia, selamat kita semuanya fil akhirah. Wallahu a'lamu bishawab. Saestu nyun pangapunten kladuk 7 menit. Nyun pangapunten saking lepat luputipun menika ingkang saged kawula aturaken inna ablaghal kalami kalamullah wa biqaulihi yahdatil muhtadun. Iki nek kedawa-dawa ndak kula didukane kali almarhum bapak kula. Senengane duk ramah ngoten nggih Pak Nahar nggih. Pak Nahar niku teng pundi-pundi terkenal wonge alus banget. Teng pundi-pundi ning karo anak. Wah, sian. Gualak pol. Ngoten. Ning kula yakin dan kula husnuzon itulah cintanya seorang bapak terhadap anak. Mula nek kula mengke kula tambahi kesuwen-kesuwen meleh ndak mangke bapak tangi kula dukane meleh. Urip didukane wedi apa meneh wis bar sedo nggih to. Nggih nyuwun pangapunten. Wallahu a'lamu bishawab wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sampai setengah jam lah. InsyaAllah kita ketemu di majlis-majlis yang lain, InsyaAllah bersama majlis Al-Hidayah. Kita tutup dengan baca doa. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala al-ladha fatub alayna tawba taksilu واستر لنا العورات وآمن روآتي واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان الشائر الخلان وكل دي محبة أو جيرات أو صوبة والمسلمين أجمع من الرب اسما فضلا وجودا لا بكسب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب عليه وصحبه عدد تصيص والحمد لله في البدء والتناهي تقبل الله قم تقبل يا كريم والعفو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي Terima kasih sahabat, masih bersama di 107,6 Radio Al-Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Stay tune 107,6 MHz Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. ...107.6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Yang mengudara dari Gri Al-Hidayah di lantai 3 di Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. Sahabat dan sahabati, demikian tadi telah kita ikuti pengajian rutin Senin malam dari Masjid Jami Al-Hidayah Solo Baru. Dalam kesempatan malam hari ini bersama beliau Bapak Kiai Haji Ali Naharus Surur, pengasuh Pondok Pesantren Takmirul Islam Surakarta.

innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal wal ikram rahmataka ya dzal jalali wal ikram rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azim wa minal muqarrabi ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak wulung dosa tiga sekawan baris kaping waqilalahu inna abaturab zukira annahu ja'in bil badiyati faro'al badiyata kullaha to'aman. Wasu'ilalan di suwini perso sopo asyibli imam asyibli radhiyallahu anhu. Imam asyibli dipun suwini perso dening muridipun. Wakilalan dipun aturaken lahu maring asyibli opo anna abaturab saktemene Abu Turab niku termasuk muridipun asyibli iku zukira ditutur-tutur disebut-sebut diceritakne kali wong akeh anahu fil badiyati ning tengah alas. Abu Turab niku tengah alas keluwen nanging faro'a mongko banjur ningali sapa Abu Turab ningali al badiyata ing alas kulaha sekabiane badiyah ditingali to'aman ing dadi panganan kabeh. Jadi enten kasus nih, enten kejadian murid Turab niku riyadhah teng alas. Terus akhirnya ngalami setunggalipun keadaan si Abu Turab niku ndelok sedoyo sing teng alas niku dadi panganan kabeh. Watu barang niku dadi apel, krikil-krikil niku dadi grontol. Panganan. Hai Imam Asyibli terus mulu. Faqala. Monggo dawuh sapa Asyibli? Wufiqa bihi. Rufiqa bihi. Walau balagha ila mahalli tahqiq. Lakana kaman qala inni abitu inda rabbi ustini. Abu Turab bangga dupeh kerikil wis iso dadi grontol watu wis iso dadi jenang ibarate ngono. Pang-pangan wit-witan romangsane kaya ciki. Dipangan nggih enak kan. Ana watu gedhe didemek ngono tok wis anggap lek ngono kuwi wis sampurna. Mergo ngono dadi kawulane Gusti Allah rupa kang diwelasi sapa bihi kelawan si Abu Turab. Iku ngono sakjane Gusti Allah welas. Iku lara lek ngonokne dhewe urung lek ning tengah alas kuwi ana rezekine Allah. Supaya dhewe ngandel karo Gusti Allah diketokno lek kabeh sing ning alas kono kuwi ternyata rezeki saka Gusti Allah. Lek pancen dhewe temeka ning gone makom hakikat sing tenang. Ora perlu ngenteni ketok panganan, ora usah ketok panganan wis wareg. Lho ngoten. Nek pancen walau balagha lamun wis bisa temeka sapa si Abu Turab. Bisa temeka ila mahal tahqiqi maring panggonan hakikat. Dene wong kala kan ingsun payuta imu moko banjur nyobini ing ingsun wayusti kuwi ombenan sapa pangeran ni ing ing. Nek panjen dhewe ahlinan ya. Ya yakin. Nek napa? Dhewe nyanding teng Allah tenan. Ora usah ngenteni luwe bareng. Krana sewengi-wengi jago. Krana gak krasa. Ngoten. Pak larang kangelan bareng ngoten lho nggih. Lah nek sing moro-moro marem kaya mangan, marem kaya ngombe, wis malah wis penak. Ngoten. Lah nek leren alas iku ketok panganan kabeh malah terus milih barang bingung. Tak kabeh iku malah. Iku. Faqala qala dawu sapa Syekh Ibnu Athaillah sing hubungan kali dawu Syekh Ibnu Athaillah lek takhlis niku penyakit. Jadi sing penak dimaknani kok. Timbang takhlis dimaknani